Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Ikhwah fi din, assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Faslun al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul. Pasal beriman kepada seluruh apa yang diberitakan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam pasal ini beliau akan sampaikan beberapa berita-berita gaib yang wajib untuk diimani, baik yang terkait terjadi di dunia yang sudah berlalu maupun yang belum terjadi, atau berita-berita yang akan terjadi di hari setelah kematian manusia, baik tatkala di kuburnya maupun tatkala kebangkitan dari kubur hingga masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Oleh karena itu beliau kasih mukadimah terlebih dahulu. Wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabi an-naqlu anhu fi ma syahidnahu aw ghaba anna. Wajib beriman terhadap seluruh yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih penukilannya. Dalam perkara yang kita saksikan maupun yang tidak kita saksikan. Wa na'lamu anna haqqun wa sidqun. Kita yakin bahasnya itu benar dan jujur beliau sampaikan. Wasawaun fidzalika ma aqalnahu wa jahilnahu. Baik, apakah hal itu yang kita pahami maupun yang tidak kita pahami. Walam nattali ala haqiqati ma'nahu. Meskipun kita tidak mengetahui hakikat maknanya. Ini keimanan secara mujmal terlebih dahulu. Dan demikianlah semestinya kewajiban seorang yang bersyahadat Allah ilahallah wa anna Muhammad dan Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wajib mengimani berita Muhammad SAW, baik dia paham maupun tidak paham, baik perkara yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, baik yang disaksikan maupun yang tidak bisa disaksikan. Harus diimani dengan sebenar-benarnya, bahwasanya itu benar sesuai dengan kenyataannya. Dan betul-betul beliau sampaikan secara jujur, tidak menyelisih kenyataan yang ada. Setelah itu, maka dengan demikian nanti kewajiban kita tatkala itu imanul mujmal, itu iman secara global. Kemudian kalau datang tafsirnya, datang perinciannya, datang beritanya secara rinci, maka kita imani. Maka beliau sampaikan Mislu hadis al-Isra'i wal Mi'raj wa kana yaqdatan la manaman fa inna Quraisyan ankarathu wa akbarathu wa lam tunkar al-manamat. Contohnya yang pertama adalah hadis Isra' Mi'raj. Bagaimana bentuk keimanannya? Bahwasanya Isra' Mi'raj itu terjadi secara sadar, bukan mimpi. Karena alasannya, jadi bentuk keimanannya, Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Alasannya, mengapa bisa dikatakan dipastikan dalam keadaan sadar, bukan bentuk mimpi? Karena Quraisy mengingkarinya dan menganggapnya itu suatu yang besar. Dan tidak akan diingkari dan dianggap perkara besar kalau itu mimpi. Jadi pertama beliau contohkan tentang Isra Mi'raj. Isra adalah memperjalankan seseorang di malam hari atau perjalanan malam, itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah perjalanan Jibril alaihissalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membawanya Jibril alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina di malam hari. Itu Isra secara istilahi. Adapun Mi'raj secara lugah adalah alat untuk naik atau tangga. Secara istilahi adalah naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril melalui Mi'raj, alat yang dipakai naik ke atas dari langit dunia sampai kemudian Sidratul Muntaha, langit demi langit sampai langit ketujuh. Itu Mi'raj secara istilahi. Dan Isra Mi'raj itu terjadi setelah kenabian dan sebelum hijrah. Ulama berbeda pendapat tentang kapan persisnya, apa setahun atau dua tahun atau tiga tahun sebelum hijrah. Kemudian itu terjadi dalam satu malam. Isra Mi'raj terjadi dalam satu malam. Dan yang benar hanya terjadi satu kali saja, karena ada perselisihan pendapat tentang berapa kalinya terjadi. Namun yang paling kuat adalah satu kali terjadi Isra Mi'raj. Dan bantahan yang sangat telak bagi yang menyelisihinya yaitu tentang kisah pengurangan jumlah kewajiban sholat. Apakah mungkin Isra berulang kali kemudian dari 50 kemudian kembali 5, sudah menjadi 5 kemudian kembali menjadi 50 lagi, kemudian 5 nanti Isra lagi kembali lagi. Jadi yang benar sekali saja. Kemudian itu terjadi dalam keadaan sadar, bukan mimpi. Dalil yang beliau sampaikan di sini tentang pengingkaran Quraisy, dan Quraisy menganggap itu suatu yang besar dan tidak diingkari dan tidak dianggap suatu yang besar kalau itu mimpi. Jadi kalau kemudian ada seseorang nyampaikan kepada antum, tadi malam saya bermimpi pulang pergi Jakarta Jogja sampai 100 kali, capek sekali, itu apakah ada yang mengingkari? Tidak ada. Tidak ada seorang pun mengingkari dan tidak menganggap besar cerita seperti itu. Bahkan baru 1 menit sudah sampai Jakarta. Tahu-tahu sudah di Jakarta. Mimpi. Tidak ada yang mengingkari. Nah, tatkala Quraisy itu mengingkarinya, itu bukti bahwasanya Nabi menyampaikannya dalam keadaan sadar. Artinya dia melakukannya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Itu dalil yang beliau sampaikan. Dalil yang lainnya, dalil syar'i. Ini berarti dalil hissi. Karena Quraisy kenyataannya waktu itu mengingkarinya, atau dalil akli. Adapun dalil syar'i, Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak dikatakan bi abdihi kecuali jasad dan ruh. Abd, hamba itu dinisbahkan kepada yang terkumpul padanya jasad dan ruh. Kalau ruh saja atau jasad saja tidak dikatakan hamba, tidak dikatakan abd. Itu bahasa Arab. Yang kedua, dari kelanjutan ayat tersebut, linuriyahu min ayatina, af Afan, bukan di sini, dalam ayat yang lainnya. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu sebagai ayat, sebagai ayat tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ayat, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah suatu ayat, suatu tanda kebesaran kalau kemudian itu sifatnya mimpi. Oh, ayat nampaknya tatkala itu sebagai fitnah. Cuma ayatnya saya lupa. Ini sebagai ujian bagi orang yang mendengarnya. Tatkala Allah menjadikan Isra Mi'raj itu sebagai fitnah bagi manusia, apakah beriman atau tidak. Dan tidaklah dijadikan sebagai fitnah, sebagai bahan ujian, kalau kemudian itu hanya kisah dalam mimpi. Itu alasan yang menunjukkan bahwasanya Isra Mi'rajlah yakdotan, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Nah, demikian tentang Isra Mi'raj. Kemudian termasuk yang harus diimani dan karena kisah Isra Mi'raj sangat masyhur karena terlalu sering diperingati di negeri kita, maka semua kita tahu tentang apa yang terjadi di Isra Mi'raj tersebut. Wa min dalika, kalau ini asing. Annal malakal maut lama ja'ila Musa alaihi salam liyaqbita ruhahu latamau fafaqa ainahu faraja ila rabbi faradda alaihi ainahu. Dan diantara itu, diantara yang harus imani, yaitu kedatangan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa yang dikenal dengan namanya Izrail, walaupun tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang nama tersebut. Itulah dalil Israiliyat. Adapun Alkitab As-Sunnah menyebutnya Malakul Maut dan tidak menyebutkan namanya, maka tawakuf terhadap namanya. Atau bisa jadi namanya ya Malakul Maut. Tatkala dia datang kepada Musa AS untuk mencabut ruhnya, maka Musa AS menempelengnya hingga lepas kedua matanya. Kemudian dia kembali melaporkan kepada Allah Taala dan dikembalikan kedua matanya. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kisah ini betul-betul kisah yang sahih dan itu mudah saja dipahami karena malaikat datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk manusia. Sekarang manusia mana yang mau dicabut nyawanya oleh manusia yang lainnya? Musa alaihissalam tidak mengetahui kalau itu malaikat, maka begitu mau macam-macam langsung tempeleng. Dan kita tahu bagaimana kekuatan Nabi Musa alaihissalam, sangat kokoh, seperti apa yang diceritakan dalam kisah pelarian dia ke Madian, tatkala bertemu dengan dua wanita yang kemudian salah satunya menjadi istrinya. Salah satu dari anak wanita tersebut mengatakan tentang bahasanya adalah rajulun qawiyun. Seperti juga tatkala kemudian dia menempeleng suku apa? Egypt, seorang suku apa dari bangsa Egypt, bangsanya Fir'aun. Tempeleng langsung mati. Karena itu kemudian dia dikejar-kejar untuk ditangkap, kemudian melarikan diri ke Madian. Itulah. Maka tatkala kemudian malakul maut datang kepadanya dalam bentuk manusia, kemudian ditempeleng dan lepaslah kedua matanya. Kemudian kembali kepada Allah Taala dan kemudian Allah mengirimnya lagi. Kemudian tatkala dia datang untuk kedua kalinya dan membawa bukti bahwasanya dia adalah utusan Allah Ta'ala, maka Nabi Musa AS pasrah kalau memang dicabut nyawanya. Hanya dia meminta tangguh sehingga dia sampai kepada tempat yang dia inginkan, yaitu di sisi Baitullah, di sisi Baitul Maqdis. Maka kemudian diberi kesempatan untuk kemudian menempelkan tangannya dalam punggung saur, punggung lembu ya, atau sapi. Kemudian sejumlah bulu yang ada di telapak tangannya, yang tertutupi telapak tangan, itulah pertambahannya, tangguhan umurnya. Dan kemudian tatkala waktunya sudah sampai, maka dia diterbangkan oleh angin sehingga dia jatuh di tempat di mana dia harus mati. Dan disitulah Nabi Musa AS wafat. Dan kalau seandainya Rasulullah ada di situ, maka akan ditunjukkan oleh Rasulullah, ini loh tempat perkuburannya. Ini kisah Rasulullah kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena demikian para malaikat kadang menjumpai manusia dalam bentuk manusia, baik yang mereka kenal atau kadang yang tidak mereka kenal. Seperti Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dihya Al-Kalbi. Seperti Israfil, Mikail, atau seperti tiga malaikat yang datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut sebagai tamu Ibrahim alaihissalam, itu juga datang dalam bentuk manusia yang tidak dikenal oleh Ibrahim alaihissalam. Salamun qaumun munkarun, kesejahteraan untuk kalian wahai kaum yang saya tidak ketahui. Baru kemudian ketika malaikat menjelaskan bahwasanya mereka adalah utusan dari Tuhan mereka untuk memerintahkan kepada Lut agar pergi meninggalkan kampungnya karena kampung tersebut mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyempatkan diri singgah ke tempatnya Ibrahim alaihissalam karena Lut dan Ibrahim adalah satu masa. Lut beriman dengan sebab dakwah Ibrahim alaihissalam, masih termasuk saudara, kalau tidak salah keponakan Ibrahim alaihissalam. Mampir ke Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira tentang dikaruniainya anak, yaitu Ishak. Nah demikian tentang kisah perjumpaan malaikat dengan Nabi Musa AS dan apa yang dialaminya. Intinya adalah kembali kepada kaidah sebelumnya bahwasanya beriman kepada semua yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik masuk akal maupun tidak masuk akal, baik kita saksikan maupun tidak kita saksikan. Yang terpenting baiklah pensohehan, penukilan, betul atau tidak, kalau itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh bawakan hadis-hadis yang merupakan hadis Bukhari Muslim, yang boleh dekat, yang merupakan hadis yang talaqathu al-umma bil qabul, yang umat sepakat untuk menerima hadis Bukhari Muslim. Tak ada seorang pun dari umat ini yang mendustakan hadis yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berdasarkan artinya imam, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim, keduanya sama-sama mengeluarkan hadis tersebut. Dan banyak berkembang di kalangan kaum muslimin pemahaman untuk meninggalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meragukan tentang keautentikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwah fiddin assalamualaikum, seseorang kalau bukan ahlinya mesti tidak akan mengetahui hakikatnya. Kalau orang mengetahui bagaimana sampainya hadis tersebut sehingga dikumpulkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam yang lainnya, maka dia tidak akan sembarangan berbicara untuk menyatakan meragukan hadis-hadis tersebut. Masa iya dalam jangka kurun waktu yang sekian lamanya kok kemudian bisa diyakini bahwasanya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah konsekuensi dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Konsekuensi dari penjagaan adzikr Al-Qur'an adalah menjaga pemahamannya, menjaga tafsirnya yang ada pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada dalam akwal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kelaziman. Karena tidak akan terjaga adzikr Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan lafaz dan maknanya. Lafaz, makna dan pemahamannya. Dimaksudkan dengan Al-Qur'an itu lafaznya, maknanya dan pemahamannya. Maka konsekuensi penjagaan Al-Qur'an adalah penjagaan semuanya. Maka ya sebagaimana yang telah terjadi, hadis Nabi terjaga secara utuh dan tidak ada seorang pun yang berdusta atas nama Nabi kecuali mesti akhirnya diketahui. Demikian juga tidaklah ada seorang berdusta atas nama sahabat Nabi kecuali akhirnya diketahui. Luar biasa sanad dalam dinul Islam. Jangan main-main untuk berbicara telah berkata Ibnu Mas'ud, lalu telah berkata Abu Bakar Siddiq. Mesti umat akan mengetahuinya. Kalau itu bukan dari beliau, mesti diketahui itu kedustaannya. Di semua riwayat perkataan para sahabat itu bisa dicek kebenarannya atau ketidakbenarannya. Inilah dinul Islam. Inilah termasuk keistimewaan dinul Islam yang tidak dimiliki oleh agama yang lainnya, adalah sanad. Itu penjagaan mata rantai sampainya berita kepada umat ini, sehingga kemudian dibukukan. Maka bukan main-main juhud dan upaya para salaf di dalam menjaga din ini. Jadi jangan dilihat dari sisi hadasana, qala hadasana, qala hadasana, itu din. Asanat minad din. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil din tersebut. Maka cukuplah orang yang dia walaupun tidak pernah diketahui berdusta atas nama Nabi, tidak pernah diketahui dalam hidupnya dia berdusta secara betul-betul berdusta. Nabi tidak berkata kemudian dia mengatakan Nabi telah berkata, tapi dia dikenal berdusta sesama manusia, itu sudah tidak akan mungkin diterima hadisnya. Tidak akan kalau dia meneriwayatkan bahwasanya si fulan telah menceritakan kepada saya dari si fulan bahwasanya Nabi bersabda, dan dia orangnya diketahui kadang berdusta dalam urusan duniawi. Si fulan datang, dibilang tidak datang misalnya, maka tidak akan diambil hadisnya. Maka pemahaman ingkaru sunnah, orang yang mentaskik, membuat orang ragu terhadap kebenaran sebuah hadis sahih, khususnya lebih-lebih yang sudah disahihkan oleh kedua imam Bukhari dan Muslim, maka dia tidak tahu apa itu agama Islam. Dia tidak tahu bagaimana hakikat agama Islam. Maka tanyakan kepada mereka para pengingkar sunnah, lalu dari mana kamu bisa mengamalkan sholat? Karena tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat secara lengkap. Paling cuma ruku dan sujud. Itu pun berapa jumlahnya pun tidak dijelaskan. Itu semuanya ada dalam sunnah. Maka konsekuensi dari pemahaman ingkar sunnah, sholat tidak bisa dilaksanakan. Dan banyak lagi konsekuensi batil. Al-Quran pun tidak bisa diamalkan. Karena dari mana kemudian memahaminya. Maka ikhwah fiddin nasallahu yakum, kalau kemudian ada orang meragukan tentang apa keautentikan kesohihan hadis Nabi yang sampai kepada kita, artinya istibat, merasa jauh, merasa mana mungkin bisa sampai kepada masa kita dalam keadaan yang betul-betul memang itu dari Nabi, maka jelaskan kepada mereka bagaimana hakikat sampainya hadis tersebut. Kemudian beliau sampaikan, wa min dzalika asratus sa'ah, dan di antara dari berita-berita yang harus diimani, paham atau tidak paham, masuk akal atau tidak masuk akal, dan diyakini kebenarannya dan pasti sesuai dengan kenyataan, adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena asrat itu jamak dari syart, yaitu alamah, alamat. Dan sa'ah adalah secara bahasa waktu. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah tentang hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat. Tentang tanda-tanda hari kiamat itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yang sudah terjadi dan sudah berakhir. Tanda-tanda ini sudah muncul, kemunculannya sudah dan sudah berakhir. Seperti diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya beliau, ditaklukannya Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Yang kedua, tanda-tanda yang sudah muncul dan belum berakhir, namun justru semakin bertambah dan bertambah. Di antaranya tentang orang yang buruk lagi dungu itu menjadi tokoh-tokoh, jadi ditokohkan. Sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi. Seperti juga sulitnya, masa sulit berpegang dengan din itu bagaikan memegang bara api. Ini sudah muncul dan masih terus berlangsung. Seperti berlomba-lomba di dalam kemegahan membangun masjid, bangga dengan bangunan masjidnya yang megah walaupun kosong dari jamaah. Seperti dalam hadis Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan banyak sekali. Untuk kategori yang kedua ini banyak sekali. Yang ketiga, ini tanda-tanda yang besar yang belum muncul, tanda-tanda yang belum muncul, dan sekarang sudah dekat sekali waktunya, waktu kemunculannya. Karena tatkala hampir semua tanda-tanda yang tengah tadi, yang kedua, sudah muncul semuanya, maka tinggal yang mana? Yang belum muncul. Itu tentang asratus sa'ah yang kubro, yang besar. Itu dimulai dengan apa, kemunculan Masih Dajjal, ya, Imam Mahdi Masih Dajjal. Jadi empat serangkai, kemudian diikuti yang berikutnya. Maka beliau sampaikan di sini itu tanda-tanda yang kubro saja. Jadi yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, asratus sa'ah yang kelompok yang ketiga. Yang kalau yang satu muncul, maka terus diikuti yang berikutnya secara cepat. Beliau sampaikan mislu khurujud dajjal, mislu khurujud dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam alaihi salam fayaqtuluh, seperti keluarnya dajjal dan turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salam, kemudian Isa membunuhnya, membunuh dajjal. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa khurujid dabbah, dan keluarnya binatang dari dalam tanah. Wa tulu'is syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa asbaha dzalika mimma sahabi an-naqlu, dan selain daripada itu, dari tanda-tanda kiamat yang kubro yang telah sahih penukilannya.